يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini. Allah Jalla wa'ala masih memudahkan lisan-lisan kita untuk bertakbir, bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kepada seorang hamba nikmatul iman. Wa nikmatus sunnah, nikmat mencintai Allah Jalla wa'ala, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, dan berusaha berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada hari ini ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di salah satu hari-hari yang paling agung di hari-hari dunia. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah adalah afdalu ayyamid dunya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, seafdal-afdal hari-hari di dunia ini adalah hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, hari ini adalah hari yang agung, salah satu hari Id yang Allah Jalla wa Ala tetapkan untuk kaum muslimin. Ada dua hari Id yang Allah tetapkan dan Allah syariatkan untuk kaum muslimin, Idul Fitr dan Idul Adha. Dan kedua hari raya ini beriringan dengan ibadah yang agung, rukun Islam yang agung. Idul Fitr beriringan dengan salah satu rukun dari rukun Islam, yakni siam di bulan Ramadan. Adapun Idul Adha beriringan dengan salah satu rukun dari rukun yang agung, haji ke Baitullahil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hari Id adalah hari di mana kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam ibadah. Menyembelih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, menunaikan ibadah salat Id, mendengarkan tazkirah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, di antara yang seharusnya kita lakukan di hari ini adalah merenungkan dan mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah abul anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah al-khalil, kekasih Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang mencapai derajat khullah, tidak ada yang mencapai derajat khalil, kekasih Allah Jalla wa'ala, kecuali dua orang, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sudah sewajibnya atas kita semuanya selalu melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, dan juga memperhatikan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan seluruh para nabi dan rasul. Mereka adalah tauladan, mereka adalah qudwah, mereka adalah uswah. Dan sungguh, kita tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan, kita tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan fid dunia wal akhirah, kecuali ketika kita mengikuti jalan mereka, jalan para nabi dan rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara perkara yang mari kita ambil pelajarannya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua dan juga para nabi yang lain adalah orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita adalah makhluk, yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan lemah. Lemah akalnya, lemah badannya, lemah jiwanya, lemah hartanya. Lahir dalam keadaan tidak membawa apapun. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan kepada manusia sedikit demi sedikit dari ilmu, sedikit demi sedikit dari kekuatan, sedikit demi sedikit dari kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Dan demi Allah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan mampu mengarungi kehidupan dunia ini kecuali ketika mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, kita dapatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam segala kesempatan dan kesempitan hidupnya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di negeri Babil, di Irak, berhadapan dengan orang-orang musyrikin, berhadapan dengan raja yang zalim, Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sabar dalam berdakwah, sabar dalam memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Namun akhir dari perjuangan beliau diterima dengan balasan yang tidak baik dari kaumnya. Kaumnya kufur kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka mengumpulkan kayu-kayu bakar yang demikian banyak. Mereka nyalakan api yang demikian besar yang mereka sendiri tidak mampu untuk mendekati api tadi. Maka mereka pun melemparkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan alat dari jarak yang sangat jauh. Maka Nabi Ibrahim pun terlempar di atas udara, hampir masuk ke dalam api di saat sempit itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Doa, memohon kepada Allah pertolongan. Beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kecukupan kepadaku, dan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah satu-satunya zat yang aku bertawakal dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Manusia menyaksikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masuk ke dalam api, dan mereka berharap api itu padam dalam keadaan Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak ada lagi wujudnya. Namun Allah Jalla wa'ala berkehendak keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat, namun kaumnya tetap saja tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah, meninggalkan Babil, meninggalkan Irak. Maka beliau pun menuju Syam sebagaimana perintah Allah Jalla wa'ala. Perjalanan yang jauh, perjalanan hijrah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meninggalkan orang-orang yang dicintai dari kerabatnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan keluarganya. Seorang diri Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya meninggalkan kaumnya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan, dan Allah pun memberikan ganti yang lebih baik. Pelajaran yang sangat agung. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya, meninggalkan orang-orang yang kufur kepada Allah, meninggalkan orang-orang yang dicintai dari sisi kerabatnya. Kemudian Allah menggantikan orang-orang yang terbaik untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikan kami anak-anak yang saleh. Maka Allah pun memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Ishaq dan juga Ismail alaihi salatu wassalam. Dari kedua putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terlahirlah para nabi dan rasul. Dari Ishaq terlahir darinya Ya'qub, terlahir darinya Ya'qub, dari Ya'qub terlahir darinya Yusuf alaihi salatu wassalam, dan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul-betul Allah Jalla wa'ala menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diberi keluarga yang baik, keluarga yang mulia dari para nabi dan rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala meletakkan Ismail di Makkah ketika itu. meletakkan Ishak. Ishak berada di Syam. Adapun Nabi Ismail alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk diletakkan di sebuah tanah yang gersang, tanah yang bergunung, tanah yang tidak ada air sama sekali. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Jalla wa'ala, dan beliau pun melaksanakan ujian tadi, membawa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan ibunya Hajar ke Makkah, yang ketika itu adalah tanah yang gersang, tanah yang tidak berair, tanah yang tidak berpenghuni. Beliau meninggalkan putranya, beliau meninggalkan istrinya hanya dengan bekal yang sangat sedikit, air yang sangat terbatas dan makanan yang sangat terbatas. Nabi Ibrahim pun meninggalkan keduanya, berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Dikejar oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini, engkau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim tetap saja berjalan hingga Hajar berkata kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Na'am, iya, Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan ini." Maka sang istri pun dengan penuh keyakinan mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Oleh karena itu, dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menyerahkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan Hajar dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim telah jauh, Nabi Ibrahim berbalik melihat ke arah Mekah, kemudian berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas sama'i minas samarati la'allahum yashkurun." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Wahai Rabbku, wahai Zat yang menciptakan langit, wahai Zat yang menciptakan bumi, aku tinggalkan putraku di negeri yang gersang, di negeri yang tidak ada orang sama sekali. Aku serahkan padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Jadikanlah hati-hati manusia menuju ke negeri ini, dan berikanlah mereka rezeki, rezeki dari buah-buahan, dan semoga mereka bersyukur kepadamu." Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kota yang gersang, negeri yang gersang, tiba-tiba keluar darinya air yang tidak pernah habis sampai hari ini, sampai saat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, terus mengeluarkan airnya. Bi'r Zamzam, sumur Zamzam yang telah diminum oleh jutaan bahkan miliaran manusia, tidak pernah habis dari zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dan dikabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hati-hati manusia condong kepada negeri Mekah. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, manusia berbondong-bondong menuju ke Mekah. Seperti hari ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berjuta manusia datang ke Mekah mengucapkan talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak." Mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan berbagai macam ibadah, dengan tawaf, dengan zikir, dengan tahlil, dengan menyembelih sembelihan-sembelihan untuk Allah Jalla wa Ala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadapi setiap kehidupannya dengan doa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan di antara doa yang agung yang marilah kita hafalkan dan kita baca dalam doa-doa kita adalah doa Nabi Ibrahim untuk putra-putri beliau alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan, dari menyembah berhala-berhala, dari menyembah selain Engkau ya Allah. Demikian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ini juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Rabbi ij'alni muqimas shalah." Wahai Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa menegakkan salat, dan juga keturunanku ya Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah melupakan untuk mendoakan anak-anak dan keturunannya. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil pelajaran yang agung ini. Kita hadapi segala macam yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini dengan memohon kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan jawaban-jawaban Allah, dikabulkannya doa-doa kita, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berjanji dalam Al-Quranul Karim, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, semoga berdoalah kalian, niscaya kami Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan di akhir khutbah ini, kami nasihatkan untuk kami pribadi dan seluruh yang hadir, marilah kita tunaikan ibadah pada hari ini dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyembelih sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, membagikan korban sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dan itulah sesungguhnya kebahagiaan kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ittiba'u sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, ittiba'u sunnatil mustafa alaihi salatu wassalam, mengikuti jalan para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.